Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abd Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Fa'ulaika ashabun nar. Fa'ulaika ashabun nar ay al-mulazimuna laha. ملازمة صاحب لصاحبه والغريم لغريمه. Kemudian Syekh menyebutkan ayat ulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka, yaitu al-mulazimuna laha, yang mereka selalu dengan neraka, yang selalunya atau bersamanya teman dengan temannya, dan orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang. Jadi makna dari ashab, ashabun nar, jamak dari sahib. Sahib adalah teman, ashab jamaknya, yaitu bagaimana dekatnya teman dengan temannya. Dekat sekali, selalu bersama. Demikianlah mereka orang-orang yang menustakan ayat-ayat Allah SWT. Maka mereka dimasukkan ke neraka, sehingga dekat sekali dengan neraka, dan dikatakan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha, mereka tidak dapat keluar darinya. Mereka tidak dapat keluar dari neraka. Ketika Allah SWT sudah menetapkan bahwa mereka di neraka, maka mereka tidak akan keluar darinya. Walaupun mereka berusaha untuk keluar darinya karena merasakan azab yang pedih, tapi tetap tidak ada jalan keluar bagi mereka. Rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnatain fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka ashabun nar mencari jalan keluar dari neraka. Setelah mereka mengatakan fa'tarafna bidunubina, kami telah mengakui dosa-dosa kami, mengakui bahwa mereka berbuat dosa, bersalah. Dengannya mereka minta untuk dicarikan jalan keluar. Adakah jalan keluar? Keluar dari neraka. Fahal ila khurujin min sabil. Tapi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Tidak ada jalan keluar. Bahkan ketika mereka berusaha untuk keluar darinya, maka mereka pun ditarik kembali untuk diazab. Wal'iyadzu billah. Hadza kullama aradu ay yakhruju minha min gham u'idu fiha. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka dikarenakan kesengsaraan yang ada dan penderitaan, maka mereka dikembalikan lagi dan dikatakan kepada mereka ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, rasakanlah azab yang membakar ini. Jadi لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا wala yufattaru anhumul azab, dan tidak akan diringankan azab mereka. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Jadi tidak ada keringanan bagi mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT di neraka. Azab Allah SWT pedih, dan demikian balasan Allah SWT bagi mereka yang menustakan ayat-ayat Allah SWT. Dan demikian juga mereka yang berbuat dosa, kemudian dengan dosanya Allah SWT masukkan dia ke neraka, maka azab di neraka tidak diringankan dari azabnya. Disebutkan dalam Al-Quran menceritakan atau menerangkan tentang mereka, orang-orang yang berbuat dosa, yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka neraka, maka tidak diringankan azab mereka. Innal mujrimina fi adzabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, mereka kekal di neraka dan tidak diringankan bagi mereka, yaitu azabnya tidak diringankan dan mereka berputus asa. Ini bagi mereka yang mereka mendapatkan neraka diazab oleh Allah SWT di dalamnya. Ketika mereka meminta, memohon sesaat saja untuk diringankan, sehari saja untuk diringankan, tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ngerinya azab neraka bagi mereka yang berbuat dosa, bagi mereka yang mengkufuri Allah SWT, bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Mereka orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian agar kami diringankan dari azab kami walaupun sehari, tapi tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Karena merasakan pedihnya azab neraka, maka mereka minta untuk diringankan, tapi tidak diringankan. Wala yufattaru anhumul azab, wala yufattar anhumul azab, wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Wa fi hadhil ayat wa ma ashbahuha inqisamul khalq min al-jinn wal ins ila ahli sa'adati wa ahli syaqawa. Di dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengannya ada pembagian makhluk dari kalangan jin dan manusia menjadi kelompok sa'adah, kelompok yang mereka bahagia, dan kelompok yang mereka sengsara. Ya Allah SWT membagi makhluk dari yang mereka mukallaf, yang mereka mendapatkan beban hukum, yaitu jin dan manusia, dibagi menjadi dua, ahlu sa'adah dan ahli syaqawa, kelompok yang bahagia dan kelompok yang sengsara, kelompok yang celaka. Wa fiha sifatul fariqain wal a'malul mujibah lidzalik. Dan di dalamnya terdapat sifat-sifat dua kelompok tersebut dan amalan-amalan yang menghendaki itu, dari amalan-amalan yang menghendaki mereka untuk menjadi kelompok yang bahagia atau yang sengsara. Wa annal jin kal ins fit thawab, bahwa jin seperti manusia dalam pahala dan hukuman. Kama annahum misluhum fil amri wan nahi, sebagaimana pula mereka dalam perintah dan larangan. Jadi jin seperti manusia, ketika Allah SWT memerintahkan manusia maka mereka pun diperintahkan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk salat dan zakat, demikian pula jin, maka mereka pun diperintahkan untuk salat dan zakat. Ketika Allah SWT melarang dari perbuatan syirik, maka jin juga sama mendapatkan larangan ini, yaitu tidak bolehnya berbuat syirik. Maka jin dan manusia sama, mereka mukallaf. Mereka Allah SWT biarkan mereka hidup di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kedua-duanya adalah mukallaf. Nah, mukallaf. Dengannya apabila kedua-duanya ini di antara mereka berbuat dosa, melanggar batasan-batasan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka akan diazab. Jin dan manusia akan diazab oleh Allah SWT, mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad darana li jahannam katsiran min al-jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan kami telah isi dari neraka jahannam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Lihat isinya neraka dari jin dan manusia, dimasukkan juga jin karena dia juga mukallaf sebagaimana manusia. Ketika mereka durhaka kepada Allah SWT, maka ini balasannya sebagaimana manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah SWT, bahkan mengkufurinya, bahkan mendustakannya. Maka ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kemudian mereka juga mempunyai telinga, juga sama, tidak untuk mendengar hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, ini padahal itu semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Bahwa penglihatan, pendengaran dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ketika Allah beri kenikmatan mata, apakah dia gunakan dengan baik untuk melihat Al-Quran, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, atau untuk bermaksiat? Dan demikian juga hati, dan demikian juga dengan pendengaran dan yang lainnya. Nah, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, kebanyakan dari isi neraka yaitu dari mereka, jin dan manusia. Disebabkan mereka perbuatannya seperti yang disebutkan tadi, mempunyai hati tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tidak untuk melihat kekuasaan Allah, dan demikian juga pendengarannya. Kemudian dikatakan mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kemudian mereka adalah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Jin dan manusia. Nah, maka mereka, jin dan manusia, dibagi menjadi dua. Ada yang mereka ahlu sa'adah, ada yang mereka ahlu syakawah. Ada kelompok yang mereka bahagia karena mereka mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Ada di antara mereka yang ahlu syakawah, yaitu mereka yang celaka, orang-orang yang sengsara. Dan demikian juga jin yang sengsara, yang mereka tidak patuh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Fa ammal ladina syaku fa fil nar lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun mereka yang di neraka, maka bagi mereka neraka yang mana mereka menarik nafas mereka dan mengeluarkannya karena merintih. Ini bagi mereka yang di neraka merasa merintih kesakitan sehingga mereka menarik nafasnya dan mengeluarkannya karena sakitnya dan pedihnya dari adab neraka. Ini ingin menerangkan tentang mereka yang di neraka. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, menunjukkan tentang bahwa mereka selama-lamanya di neraka, kecuali Allah SWT menghendaki yang lain. Maka sungguhnya Allah SWT fa'alun lima yurid, maha melaksanakan apa yang ia inginkan. Ini keadaan mereka, jin ataupun manusia. Ketika mereka sengsara, dan demikianlah keadaannya di neraka selama-lamanya, mereka merintih di dalamnya. Adapun mereka yang bahagia, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun mereka yang bahagia, maka mereka di dalam surga selama-lamanya, kecuali Allah SWT menghendaki yang lain. Ini, dan sungguhnya itu adalah pemberian Allah SWT yang tidak terputus-putus. Ketika Allah SWT sudah menghendaki mereka di surga, maka mereka berada di dalam kenikmatan. Mereka dalam keadaan bahagia di dalamnya selama-lamanya. Ketika Allah SWT sudah memutuskan ahlul jannah di jannah, ahlul nar di nar, setelah mereka sudah diputuskan oleh Allah SWT, yaitu yang mereka orang-orang kufar di neraka, kemudian orang-orang mukmin mereka berada di dalam surga, dan demikian yang dari kalangan orang-orang mukmin yang mereka di neraka, akan tapi mereka meninggal tidak dalam keadaan kesyirikannya, maka mereka mendapatkan syafaah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dari neraka. Setelah berakhirlah sudah, maka keputusan Allah SWT memutuskan mereka, wahai ahlul jannah, sungguhnya kalian selama-lamanya di surga, di dalam kenikmatan dan tidak akan mati. Wahai ahlul nar, kalian selama-lamanya di dalam azab dan tidak akan mati. Kemudian disembelihlah al-maut, yang menunjukkan itu atau memutuskan bahwa mereka selama-lamanya dan tidak akan diringankan dari azabnya bagi ahlul nar. Dan bagi ahlul jannah selama-lamanya dalam pemberian Allah SWT dan tidak terputus-putus. Ini bagi al-jin dan manusia. Dari jin dan manusia, mereka mukallaf dan kesudahannya mereka imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kemungkinan mereka atau bisa jadi mereka di surga atau bisa di neraka. Maka mereka mukallaf, mereka mendapatkan pahala sebagaimana manusia. Jin mendapatkan pahala sebagaimana manusia ketika mereka mentaati Allah SWT dan Rasulnya, mengamalkan amalan kebaikan, amalan saleh. Dan mereka mendapatkan dosa dan hukuman ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Baik, naktafi bihadha al-qadar, alhamdulillah. Ila hunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.